dan berkaitan dengan takdir Allah Azza wa Jalla terhadap gulirnya waktu dan hari-hari, maka kita kembalikan pemahaman kita, mindset kita bahwa semua ini merupakan takdir Allah Azza wa Jalla, imtihan, ikhtibar, ujian dan bala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik atau terbaik yang dalam dari segi amalan. Dan juga persangkaan kita kepada Allah Azza wa Jalla terhadap atau tentang takdir ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa, aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku, maka silahkan dia mempunyai persangkaan, terserah dia mau seperti apa persangkaan dia terhadapku, yaitu terhadap Allah. Ya. Dan juga kalau misalnya seorang hamba ridha terhadap Allah, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Jika seorang hamba murka akan takdir Allah, maka dia akan mendapatkan kemurkaan. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sakhat. Berangkat dari itu, jemaah sekalian rahimakumullah, tema kajian kali ini berkaitan dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Berkaitan dengan atau dijudulkan karahiyatul abdi wa mahabbatuh, bencinya atau tidak sukanya hamba dan cintanya hamba, sukanya hamba akan sesuatu. Ada dua ayat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Fawaidul Fawaid atau Al-Fawaid. Ayat pertama di surat Al-Baqarah 216 dan ayat kedua di surat An-Nisa 19. Di surat Al-Baqarah kata Allah Azza wa Jalla, kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini ayat pertama. Ayat kedua di surat An-Nisa ayat 19, fa in karihtumuhu atau fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Kita kupas sedikit ayat pertama. Kutiba 'alaikumul qital, diperintahkan atas kalian al-qital, yaitu peperangan. Berarti peperangan termasuk bagian dari syariat Allah Azza wa Jalla. Dan ini tidak seperti yang dinyana oleh banyak dari orang-orang liberal dan pengekor hawa nafsu, yang mana mereka itu menganggap pokoknya tidak boleh ada perang. Perang itu tidak pernah boleh ada sama sekali di dunia ini. Ya. Sampai-sampai di pertandingan-pertandingan bola ditulis say no to war atau no invasion dan semisalnya. Tidak ada penjajahan, tidak boleh ada peperangan. Betul, tidak boleh ada peperangan tanpa hak. Tetapi kenapa ketika Rusia menggempur Ukraina dan juga Rusia berlawanan dengan USA dan NATO dan sekutu-sekutunya, dan ketika Rusia memproklamirkan diri untuk strike against Europe gitu, melawan hegemoni Europe dan kezaliman Europe dan Eropa maksudnya, dan bagaimana kemunafikan orang, kemunafikan penguasa-penguasa Eropa. Tetibanya propaganda Barat, mereka bilang say no to war, say no to war, katakan tidak pada peperangan. Tapi coba apa yang terjadi sekian belas tahun bahkan puluh tahun terhadap Palestina oleh Israel, oleh orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi Zionis, dan para sekutunya. Bagaimana USA kemudian menginvasion dan mengeluluhlantakkan beberapa negeri, baik di Irak dan negeri-negeri yang bisa didapatkan darinya pertambangan atau minyak. Lihat bagaimana kemunafikan mereka. Mereka bilang kemudian say no to war, enggak boleh ada perang. Tapi giliran against Muslim, melawan Muslim, enggak ada tuh suara mereka, hilang, enggak ada. Bahkan di Ramadan belakang ini, saudara-saudara kita yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan perbaiki kondisi mereka di Palestina, sedang disakiti oleh orang-orang Zionis. Mana kemudian suara mereka? Enggak ada. Di sebagian daerah China, di beberapa waktu lampau, enggak ada kalimat mereka. Lihat bagaimana hipokritnya mereka dan kemunafikannya mereka. Dan semua itu guliran takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Peperangan ada dalam Islam, ada jihad fi sabilillah. Ada. Namun pada konteks yang benar, yang masyru', yang disyariatkan, bukan jihad buat-buatan. Tetapi memang ada syariatnya, ada babnya dalam fiqih. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an di sini kutiba alaikumul qital, dalam ayat lainnya faqatil fi sabilillah, dalam ayat lainnya faqatilu awliya asyaitan, dalam ayat lainnya juga di surat Muhammad yang diperintahkan untuk memenggal leher orang dalam perang, itu terjadi. Yang namanya perang ya penggal leher kemudian pembunuhan, itulah perang, gak ada perang colek-colekan, itu wajar. Tetapi perangnya dalam koridor syar'i yang benar. Adapun peperangan yang dilakukan oleh orang-orang barat dan orang-orang munafik, maka mereka perang hanya untuk mencari dunia. Mereka menjajah hanya untuk mencari dunia. Bukankah dahulu ketika dikatakan bahwasanya Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun katanya, itu mereka berlandaskan tiga hal, yaitu gold, glory, dan gospel. Dan gospelnya untuk keagamaannya paling akhir. Yang paling awal apa? Gold, sumber bumi. Glory, kemenangan maknawi. Gospelnya nanti gitu. Iya. Jadi tujuan mereka itu dunia. Bahkan Rusia sendiri ketika sekarang yang mereka sebut menginvasion atau menjajah Ukraina dan mengancam beberapa negeri barat dan USA, itu pun apakah tujuannya religius? Tidak. Enggak. Kira-kira Putin agamanya apa? Urusan dia agamanya apa? Tapi pasti tidak Islami. Tapi kemudian misalnya Rusia kemudian mengancam Israel agar mengadakan perdamaian, mengancam Israel, dan semoga bisa terjadi itu. Ya. Misalnya, apakah itu karena kecemburuan agamanya Rusia? Tidak. Tidak ada yang pakai agama. Sebenarnya tidak karena berlandaskan syariat atau agama mereka, orang-orang barat, tidak. Tetapi kadang-kadang Allah Azza wa Jalla menjadikan orang-orang kafir satu sama lain bertengkar, berkelahi, saling bunuh membunuh, dan orang-orang muslim yang mendapatkan benefitnya. Biar mereka memfasilitasi pembunuhan mereka sendiri. Dan itu hikmahnya sangat besar. Hikmahnya sangat besar. Karena ada kalanya Allah jadikan orang-orang kafir itu memberikan wadah untuk seluruh manusia. Orang kafir memberikan wadah untuk seluruh manusia, yang mana kalau orang muslim yang dapat, atau ya, orang muslim yang menjadi fasilitator, maka orang muslim ini akan berdosa. Saya kasih contoh jemaah sekalian. YouTube. Apakah punya orang muslim? Tidak. Taip, di YouTube ada apa aja? Buat semuanya ada. Dari yang baik, yang buruk. Dari yang terbaik, yang terjelek. Semuanya ada. Taip, kalau misalnya YouTube ini YouTube punya siapa? Bukan punya orang muslim. Orang kafir. Kita memanfaatkannya enggak? Alhamdulillah ya. Berdosa enggak? Tidak, untuk kebaikan. Alhamdulillah. Tidak berdosa kalau untuk kebaikan YouTube ini. Bahkan ini salah satunya konten YouTube juga ini ya, di antara kajian-kajian kita juga disebarkan di YouTube dan dimanfaatkan banyak orang, alhamdulillah. Dan juga banyak kajian-kajian yang bermanfaat lainnya, yang jauh lebih bermanfaat. Kita enggak mengelola akun Abuk Afan. Kita tidak mengelola website YouTube. Tidak. Itu perusahaan raksasa yang dimiliki orang-orang non-Muslim atau kafir. Tapi di sisi lain juga banyak kemungkaran, bahkan lebih dominan kemungkaran, khurafat, maksiat dan seterusnya. Itu enggak kehitung dah. Mungkin jutaan video, puluhan juta video yang semua itu isi dosa. Ya. Seandainya owner dari YouTube ini adalah seorang Muslim, banyak dosa enggak dia? Banyak dosanya, karena selain memfasilitasi kebaikan, tapi lebih dominan keburukannya. Maka disinilah hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kadang-kadang kita berpikir, aduh, orang Muslim terbelakang. Tuh, enggak bisa bikin YouTube, apa namanya? Enggak punya YouTube. Maksudnya enggak memiliki website YouTube, itu punya orang barat. Kemudian Facebook, Instagram, itu juga punya orang barat. Kita tuh punya apa sih? Semadaf. Ya. Punya apa sih kita? Kita kadang berpikir begitu, seolah-olah kemajuan Muslim itu wajib dengan adanya website atau produk teknologi. Gak mesti. Kadang kita hanya ikut menumpang di wadah tersebut dengan bebas dari dosa, sementara pembuat wadah tersebut dapat dosanya. Jadi pikirkan itu, jemaah sekalian. Kita gak harus pergi ke bulan kemudian menancapkan bendera Indonesia atau bendera Sunda Empire misalnya ke bulan. Enggak harus. Kita enggak harus setinggi itu. Tapi yang lebih tinggi dari itu apa? Kita harus mewujudkan cita-cita insyaallah menuju surga Allah yang jauh lebih tinggi daripada bulan. Enggak ada apa-apanya, secuil kecil bulan itu dibandingkan dengan surga. Arduhas samawat wal ard. Yang mana surga itu, surga Allah Azza wa Jalla, luasnya itu seluas langit-langit dan bumi. Enggak ada apa-apanya, bumi itu kecil. Baik, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Dan peperangan itu sesuatu yang kurhul lakum, kurh yaitu hal yang dibenci oleh tabiat basyari, yang tabiat basyariyah yaitu tabiat insani. Enggak suka. Memang asli kita enggak suka dengan peperangan. Jangan sampai ada peperangan, tapi kalau misalnya ada syariatnya, ya udah kita lakukan peperangan itu sesuai koridor syariat. Tapi aslinya tabiat kita enggak suka perang. Kita enggak suka gesekan dengan antar sesama jemaah, antara the haves dan the not haves, antara yang punya dengan yang tidak punya, antara yang punya moge dengan yang tidak punya, dan seterusnya. Kita enggak mau ada hal seperti itu. Enggak mau ada gesekan. Taib. Jadi qital itu sesuatu yang memang dibenci, sebenarnya tidak diinginkan. Para sahabat pun pada awalnya tidak menginginkan ada peperangan. Makanya ketika berdakwah itu tidak dimulai dengan perang, bukan, tapi dengan bayan, penjelasan. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, tetapi kata Allah Ta'azza wa Jalla, kendati pun peperangan itu memang sesuatu yang dibenci oleh tabiat insan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal hal tersebut baik buat kalian. Jadi wa asa, boleh jadi antakrahu syai'a, kalian membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, dan ternyata sesuatu yang kalian benci itu adalah khair. Khair itu artinya kebaikan. Lakum, buat kalian. Lam di sini li, lakum, buat kalian. Jadi kebaikan itu kembali juga buat kalian nanti. Walaupun pada asalnya enggak suka dengan hal tersebut, tapi ternyata itu baik buat kalian. Dan kebaikan itu akan dikembalikan buat kalian, bukan buat Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tidak memerlukan amalan hamba. Kemudian wa'asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, boleh jadi kalian mencintai atau menyukai sesuatu, ternyata itu syar, keburukan, lakum, untuk kalian. Jadi keburukannya balik buat kalian, karena kalian mencintai sesuatu tersebut. Kata Allah kemudian, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Di sini jemaah sekalian, Allah Ta'ala menyatakan bahwasannya pengetahuan manusia itu terbatas. Sesenior apapun manusia ini hidup, sepintar dan sealim apapun, terbatas. Dalam ayat lain, manusia itu disifati zaluman jahula, yaitu suka berbuat zalim dan sangat bodoh, banyak kebodohannya. Berarti terbatas sekali ilmu kita, jemaah sekalian. Ini menunjukkan kadang-kadang juga di antara sampelnya, kita ini membenci sesuatu, tapi karena itu kita membenci karena apa? Karena ilmu kita sedikit, karena pengetahuan kita sedikit, sehingga kita benci itu. Padahal kalau kita melihat ke ma'alat al-umur, yaitu ke perkara jangka panjang, ini sesuatu ini sangat baik buat saya nanti. Dan sebaliknya, kita sangat mencintai sesuatu, tapi kalau kemudian kita berpikir ke jangka panjang, sesuatu yang kita cintai ini buruk buat masa depan saya. Ya, bahkan dalam ranah keluarga pun, ya, orang tua lebih dewasa daripada anak tentunya, dan anak memilih sekolah di sini, ya, atau jurusan ini. Tapi orang tua itu ngerti karakter anaknya, ya, dan punya pengalaman hidup yang jauh lebih banyak daripada anaknya. Maka orang tuanya mengarahkan, "Nak, kamu jangan di sekolah, jangan sekolah di situ. Sekolah di sini, insya Allah di sini jadi soleh kamu." "Apaan sih, Pak? Dikit-dikit soleh. Ya, itu baik buat masa depan kamu, gitu. Ya, kadang-kadang lulus SD, orang tuanya, ada beberapa orang tua anaknya mau lulus SD, orang tuanya menyerahkan keputusan pada anaknya. Ini salah, jemaah. Orang tuanya lah yang menancapkan ini anak mau kemana. Karena masih SD, kita tahu apa gitu. "Nak, kamu mau kemana? Silahkan pilih sekolah kamu." "Wah, saya pengen sekolah di ini. Kenapa?" "Karena kalau tawuran menang terus." "Ya ini anak, ya gimana?" Orang tuanya, "Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, nanti kamu jadi jagoan hebat, nanti jadi hero, jadi pahlawan kamu." Gak bisa kayak gitu. Maka diarahkan, "Nak, jangan ke STM ini, udah pesantren aja." "Ya pesantren penjara suci," kata anak-anak. "Ah, gak mau, ntar jadi ustad itu lagi berkasus." Nah, giliran yang ustad yang berkasus yang dilihat, gak yang sukses. Nah, diarahkan oleh orang tua, "Nah, jangan kesini, udah bapak ke pesantren aja, yuk ke pesantren." Marah, ngomel, ada, biarin. Dulu saya ketika dipaksa ke pesantren, Pak, itu sampai stres saya. Pas lulus kelas 6 kan pesantren SMP pesantren di Jawa Tengah, stres ya, karena selama ini kan sama orang tua di rumah, terus bakal jauh dari orang tua, kemudian pergaulan gimana, teman-teman kemana, dan seterusnya. Saya ada kepinginan ke sekolah lain gitu. Tadi mau ke SMP ini di daerah Kalibata, Pak, belakang makam pahlawan 182. Ya, saya tadi pergi situ, ya, sama teman-teman. Ya, tapi dipaksa sama orang tua. "Ya, pesantren, insya Allah nggak apa-apa di sana." Ya, itu sampai stres, Pak, saya. Saking stresnya itu, sampai suatu malam ada kecoa, Pak. Jadi kecoa ini binatang yang penuh memori buat saya sebenarnya. Ada kecoa di kamar atas. Itu kecoa tiba-tiba dari arah mana terbang ke saya, Pak. Saya langsung kabur gitu kan, langsung menghindar gitu kan, menghindar ke sisi lain dari kamar. Kemudian kecoa itu lagi-lagi apa namanya? Terbang menuju saya lagi gitu loh. Saya langsung menghindar lagi. Kemudian ke sisi lain lagi-lagi kecoa itu mengejar, sampai saya kemudian ke kamar bawah. Ketemu orang tua saya tuh, lihat tuh sampai kecewa aja kayak gitu, saking bencinya sama saya. Itu saking apa? Kepikiran gitu loh, sampai dianggap ini kecewa aja, sampai apa? Ada pengaruhnya terhadap keputusan saya ke pesantren. Kemudian kadang-kadang ngigo, melindur, dan pagi-pagi sudah ditemukan saya lagi dielusus orang tua karena ngigo. Itu saking betul-betul berat ketika itu. Tapi alhamdulillah. Dan ke pesantren pun itu kan pesan saya di pesantren Ali Ustaz Tengaran. Beberapa ustaz sini yang saya lihat namanya itu dari sana. Ya. Udah enggak usah diirin kali, lama lagi nanti urusannya ya. Ya. Kan kalau naik bis dulu lancar, Pak. Walaupun belum ada tol Cipali yang ada, tapi lancar dulu kan. Kemudian di daerah kaki Gunung Merbabu. Sangat dingin. Gimana, Pak, orang Jakarta Orang Rawajati Kalibata yang dulunya banyak rawa dan sekarang udah jadi kota banget itu daerah Kalibata. Dulu masih agak asri, cukup asri. Nah, orang Jakarta kemudian dibawa ke kampung kayak gitu, di kaki Gunung Merbabu, enggak pernah ngerasain sedingin itu. Belum pernah. Dan naik, turun dari bis di Jalan Raya Solo Semarang, turun dari bis itu dalam keadaan lebih dingin dari ini, jauh lebih dingin. Ini kok banyak, dingin sekali ini, ada apa ini? Pantesan di belakang langsung AC saya. Tapi enggak apa-apa lah, daripada panas. Ya. Dingin sekali, pakai jaket kedinginan saya. Itu sudah diuji jemaah sekalian. Jalan menunjukkan dari jalan raya ke pesantren itu sepi sekali, sepi sekali. Memang ada rumah-rumah terlihat sepi sekali. Itu sudah diuji sama Allah itu. Udah berangkat apa di hari-hari sebelum keberangkatan stres ya, stres dalam artian ya tertekan karena ini sesuatu yang unusual gitu, enggak biasa, enggak biasa. Maka ketika jalan cekcok sama paman saya nganterin. Itu jam 2 malam atau jam 3 pagi, jam 2 atau jam 3 pagi. Masih enggak ada siapa-siapa. Ya. Kemudian lagi jalan di jalanan yang enggak begitu besar, ya. Tiba-tibanya ada nenek-nenek di samping, di gelap-gelap ada nenek-nenek menghadap gini, saya doang yang lihat. Ini ngapain nenek-nenek jam segini gitu. Saya itu masih husnudzon ketika itu. Oh, warga sekitar. Itu padahal di kebun-kebun jam 3 pagi, nenek-nenek pendek ngeliatin saya. Gelap-gelap dia, gelap tapi kan ada sinar remang gitu, pantulan dari cahaya samping jalan. Itu saya ngapain ya nenek-nenek diri gitu. Diri di bawah pepohonan itu ngapa? Itu dulu masih polos ya, masih husnuzon gitu ya. Enggak mikir macam-macam. Ini pas sudah gede baru saya mikir, itu siapa ya? Kemudian persimpangan perempatan menuju pesantren ada gerbang pesantren, sampingnya itu apa? Bambu-bambu lebat. Bambu-bambu lebat. Apa yang saya lihat kemudian? Pocong, Pak. Lagi kayak gini. Ngambang. Bukan di atas gitu ngambang kayak gini. Itu kok ada pocong? Tapi dalam hati ngomong ini paman-paman enggak saya kasih tahu. Ada pocong. Enggak, saya enggak ngeliat situ, bukan ngeliat bapak-bapak kayak pocong, enggak. Daerah sana waktu saya ini. Ada pocong itu. Diuji kayak gitu jemaah sekalian. Udah gitu kemudian masukkan pendaftaran, kemudian kan apa dikarantina dulu tuh. Karena tidak apa, santri baru, ujian buat santri baru kan seminggu di situ. Dah ditinggal sama paman saya. Udah saya sama teman-teman barulah gitu. Apa mitosnya? Di sini banyak setannya. Digituin sama santri lama. Terus habis itu kita di ruangan, katanya itu samping ruangan tuh dulu bekas kuburan, digituin. Banyak jin. Kata teman-teman juga kayak gitu. Saya tak waktu itu ada ngelihat di situ ada kepala. Gimana tuh? Kayak isinya mitos semua ini, serem juga. Terus kata teman-teman lainnya, di sini dulu angker tempat jin buang anak gitu. Pas udah gede ini mikir, jin ngapain buang anak ya? Sore istilah jin buang anak itu istilah di Pulau Jawa, maksudnya daerah terpencil, sepi gitu kan. Nah, sayangnya orang-orang Kalimantan gak ngerti, makanya mereka tersinggung. Kalau bagi orang Betawi biasa Pak ya, jangan situ tempat jin buang anak. Tahu dari mana jin buang anak? Bukan buang anak, emang sepi. Seolah-olah itu tempat jin mengasingkan anaknya mungkin. Mungkin di alam jin gak ada aborsi, jadinya mereka ngebuang anak. Tapi kemudian Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, Alhamdulillah 6 tahun di pesantren. Kemudian habis itu kuliah, mengabdi, kemudian kuliah 7 tahun di Lipia. Ini 7 tahun bukan karena saya gak ada kelas, memang program 7 tahun kuliahnya. Dan Alhamdulillah jadi ngajar kitab di sini, Alhamdulillah. Ini semua step-step seperti ini ada hikmahnya jemaah sekalian. Awal-awal berat sekali Masya Allah, apalagi usia-usia ketika itu masih 11 tahun. Ya memang benci sesuatu yang saya gak suka ketika itu. Dan ibu saya pun, ibu saya Betawi Pak, ibu saya Betawi. Dan sejujurnya memang, mohon maaf ini bukan rasis, tapi memang orang Betawi, terutama ibu-ibu, susah untuk anak jauh-jauh itu susah. Ya mohon maaf nih ya, kita orang Betawi juga gitu. Tapi memang susah, makanya sedih, tapi udah biarin aja. Bapak saya Jawa, ibu saya Betawi. Ya orang Jawa kemana-mana, orang Betawi di situ aja. Bertentangan, tapi udah biarin, bismillah. Jadi Alhamdulillah, Alhamdulillah jadi. Dan kemudian kadang-kadang setelah saya lulus, udah Alhamdulillah udah ngajar beberapa jemaah atau ya, beberapa jemaah baik tentang dirinya atau tentang anaknya. Ya Allah Ustaz, aduh saya nyesel Ustaz, Ada di antara mahasiswa bilang ke saya, waktu itu saya dipanggil mas atau misalnya, ane nyesel. Ah, nyesel apa? Dulu ane enggak pesantren. Ada yang bilang kayak gitu, rata-rata gitu. Terus kemudian beberapa ibu-ibu juga bilang, aduh nyesel kok anak saya kok enggak pesantren. Oh, dulu pengen masukin pesantren, cuman enggak tega. Ya udah, kalau enggak tega emang enggak usah dimasukin pesantren, susah. Harus tega. Iya, harus tega. Biarin didik sana di pesantren, bismillah. Kadang-kadang emang antakrahu syai'a wa khairul lakum. Memang kayaknya pahit ini takdir, tapi itu kebaikan buat kalian. Ini dalam masalah jihad dan masalah-masalah lainnya. Pahit memang. Kadang-kadang takdir itu pahit. Tapi ternyata setelah takdir pahit tersebut berlalu, kita dapatkan ternyata ya udah berlalu kan, dan ternyata hikmahnya itu besar. Coba dipikir-pikir jemaah sekalian, musibah apa yang pernah menimpa diri kita masing-masing? Sekarang coba sekarang, udah lewat ya? Lewat. Dan kalau kita pikir-pikir, oh ternyata bagus juga ketika itu terkena musibah, ada faedahnya. Begini-begini ada aja, semuanya ada. Semua itu ada. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu, tapi ternyata itu buruk buat kalian. Sufyan Tsauri rahimahullah, salah satu ulama tabi'ut tabi'in, pernah mengatakan bahwasanya boleh jadi seorang muslim, dia kesulitan, keadaan sulitnya dia itu lebih baik daripada keadaan lapangnya dia. Kenapa? Ketika dia sulit, dia enggak bisa ngapa-ngapain, sehingga dia mintanya sama Allah aja. Tapi ketika dia lapang, dia lupa daratan dan berbuat sekendak hatinya. Jadi kadang-kadang kita itu kalau keadaan sudah enak, maka itu harus waspada. Keadaan sudah enak ya, semua bisa enak dan gampang lah, itu malah justru waspada, hati-hati, jangan terperdaya. Apa kata Allah Ta'ala di surat An-Nasr? Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iza ja'a nasrullahi wal fath, jika telah datang kemenangan, pertolongan dari Allah dan juga fathu Mekah. Itu tuh kemenangan besar kaum muslimin, kemenangan terbesar kaum muslimin. Kenapa? Karena pertama, Fathu Mekkah itu berarti apa? Mekkah itu yang tadinya dikuasai orang-orang musyrikun, sekarang sudah menjadi negeri Islam, dikuasai orang muslimun, penduduknya muslim. Ya, itu Fathu Mekkah. Itu nikmat yang besar. Kemudian nikmat yang kedua, idza ja'a nasrullahi al-fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Nikmat besar itu jemaah sekalian. Ibaratnya Indonesia tetibanya pemerintahannya syariat, pakai ilmu, pakai sistem syar'i, kemudian orang-orang pada kembali ke sunnah dan orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam. Itu nikmat masyaallah. Tapi apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah engkau wahai Muhammad, diserai memuji Allah dan istighfar, minta ampun sama Allah. Disuruh tetap minta ampun, tetap waspada. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika turun ayat ini, beliau punya tafsiran tersendiri yang ternyata itu benar. Apa tafsirannya? Ini menunjukkan sebentar lagi Rasulullah SAW wafat. Masya Allah. Lagi nikmat-nikmatnya, kemudian ada tafsiran seperti itu, maka gencar kemudian para sahabat. Ternyata di balik hal yang kita cintai di dunia ini, bisa jadi ada sesuatu yang harus kita antisipasi. Itu dia jemaah sekalian. Ya, keadaan lapangnya kita sekarang jemaah. Dari segi ekonomi mapan. Keluarga alhamdulillah emang wajib bersyukur, tapi hati-hati. Waspada. The worst is yet to come. Gitu. Boleh jadi akan ada yang buruk yang datang. Hati-hati. Jadi jangan lengah. Dan betapa banyaknya orang yang lengah dengan kemapanan. Dan ketika ditimpa musibah, dia langsung down dan tidak kuat. Banyak orang bunuh diri yang tadinya lah penghidupnya banyak. Saya didatang Qadarullah, Allah Ta'ala mentakdirkan saya untuk melihat data ini, tapi ini sekitar tahun 2017 atau 2000 sekian, lupa saya. Data suicide, bunuh diri berdasarkan rating agama. Ternyata Muslim itu sangat dikit sekali. Ini apa di tabelnya itu apa namanya? Seperti table, hah? Presentasinya itu, ya? Biasa pakai PowerPoint ya, seperti itu. Terus yang paling tinggi dari agama apa, Pak? Ateis. Walaupun ateis bukan agama ya, tapi dia malah apa namanya? Agnostik ya. Anti agama, tak beragama, tapi itu agama, tak beragama adalah agama karena itu kepercayaannya gitu loh. Kepercayaannya adalah tidak percaya pada adanya Tuhan. Yang paling tinggi ratingnya apa? Ateis. Ya, enggak, kenapa? Karena mereka enggak punya pegangan. Makanya boleh dikatakan kalau pakai persentase, kalangan ateis itu yang lebih potensial untuk bunuh diri karena tidak percaya takdir. Karena memang bunuh diri itu adalah suatu trek yang menunjukkan tidak berimannya kepada takdir Allah atau kurang imannya terhadap takdir Allah. Semua orang yang bunuh diri seperti itu, kurang beriman terhadap takdir Allah dan kurang mengamalkan ini. Rata-rata orang bunuh diri kenapa? Karena ini takdir buruk, enggak saya suka, enggak bisa, saya enggak kuat. Seolah-olah Allah Ta'ala itu tidak qawi. Allah Ta'ala qawiyul matin, maha kuat. Ya, dia enggak percaya itu. Akhirnya bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Ya, wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kemudian ayat kedua. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa in karihtumuhunna." Ini konteksnya beda. Kalau ayat pertama konteksnya jihad. Jihad. Yang kedua ayat An-Nisa 19 konteksnya adalah tentang pasangan istri. Ya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian membenci mereka, mereka di sini istri-istri kalian. Ya, boleh jadi ada suami itu udah empat sama istrinya. Ya, empat di sini sebel. Tapi sebel di sini sebel, bisa sebel karena makna, bisa sebel karena fisik. Ah, udah tua sama udah enggak kayak dulu lagi kamu mah. Ya, udah lebih beda gitu kata suaminya. Sama suami juga gitu ya. Tapi namanya laki-laki kan selalu kehausan ya. Nah, enggak suka dia sama istrinya. Atau enggak suka sama sebagian akhlak istrinya. Bukan akhlak sebagian istrinya, karena satu doang punyanya. Ya. Sebagian akhlak istrinya, bukan akhlak sebagian istrinya. Sebagian akhlak istrinya. Kamu itu kalau gini-gini ya, ada aja enggak disuka, padahal istri juga ada yang enggak disuka dari suaminya, sama-sama lah. Maka karena kalimat talak itu dipegang oleh suami, tongkatnya ada di suami. Lah di pria, kalau di wanita itu ada namanya khulu, gugat cerai, tapi itu dengan persyaratan. Nah, di sini Allah Ta'ala menyebutkan kalimat ini, ketentuan ini, jika kalian membenci istri kalian, maka boleh jadi kalian membenci sesuatu sementara Allah Ta'ala menjadikan pada yang kalian benci tersebut ada kebaikan yang begitu banyak. Ini harus kita camkan masing-masing terhadap pasangan kita, ya jemaah laki-laki ya, para bapak sekalian yang sudah menikah, alhamdulillah, bahkan sudah bercucu. Ya, jika kalian membenci mereka, membenci istri, ya, ada hal yang dibenci dari tentang istri, dari karakternya. Ya, baik karakter memang bentukan sebelum menikah memang kayak gitu, atau pas sudah tua kayak gitu. Dulu pas lagi muda nggak gitu-gitu amat. Tapi kok pas sudah tua kayak gini? Kamu kok dulu waktu masih muda ingatan kamu bagus, sekarang kok pikun sih? Kata istrinya, ya sama aja, sama-sama lah gitu kan. Tapi gak terima suaminya, oh ya kamu ini, wah disebut kekurangannya. Maka apa solusi dalam Islam? Enggak, solusinya bukan cerai. Cerai itu ya kalau udah gak kuat, gak tahan, atau memang pelanggaran syar'i yang begitu berat, atau tidak bisa melanggengkan pernikahan. Tapi kalau hal-hal yang bisa dilanggengkan, bismillah. Maka kata Allah, apa? Pikirkan bahwa zafa'a antakrahu syai'a, boleh jadi engkau membenci sesuatu darinya, tapi sebenarnya itu adalah lumbung kebaikan yang Allah berikan untukmu. Kadang-kadang kekurangan istri di beberapa hal itu justru adalah berkah buat suami. Ibnu Qudamah rahimahullah, seorang ulama Hanbali yang populer dan ulama besar di kalangan Hanbali, sampai sekarang kitab-kitabnya dipelajari oleh ratusan ribu dari para penuntut ilmu kaum muslimin, baik di bidang akidah, di bidang usul fikih, di bidang fikih terutama. Ibnu Qudamah di zamannya beliau ulama karismatik besar dan ganteng, tapi punya istri yang masya Allah, istri lisannya itu nyakitin. Ya Pak. Iya. Lisannya masya Allah. Sampai beberapa ulama temannya Ibnu Qudamah ini bertanya kepada, kenapa kamu enggak cari yang lain lah? Kenapa yang model tipe gini kok yang didapat kita kalau bahasa sekarang? Bini apa bojomu itu loh. Na'udzubillahi min dzalik gitu. Maka kata Ibnu Qudamah apa? Aku sudah punya segalanya. Justru aku bersyukur punya istri kayak gitu. Masya Allah, itu gak ada orang zaman sekarang kayak gitu Pak. Lidah istri setajam pedang. Iya, sekali kalimat keluar itu kayak silet berterbangan. Tapi dia bersyukur punya istri kayak gitu. Kalau sekarang mungkin gak kita, wah ini udah gak bisa nih, tersayat mulu saya, ganti yang lain gitu kalau sekarang. Atau nambah sedikit lah gitu. Ya, nambah boleh ya insyaallah kalau adil ya. Apa alasan Ibnu Qudamah? Justru saya bersyukur dengan hari dia. Saya harta sudah ada. Ilmu sudah ada. Pangkat maksudnya popularitas sudah ada. Karya sudah banyak. Majlis banyak orang. Udah nikmat. Justru keberadaan sesuatu yang buruk inilah, dia bilang istrinya. Keberadaan sesuatu yang buruk inilah, yaitu istri saya. Maksudnya istrinya Ibnu Qudamah ini, justru keberadaan dia itulah yang membalance kehidupan saya. Faham gak apa maksudnya? Kurang paham? Coba bapak lihat istri bapak lah, kalau biar paham lah. Hidup itu pak, kalau enak hidup di dunia itu, kalau semuanya enak, malah gak enak. Harus ada gak enaknya. Karena ada enggak enaknya ini membuat kita tuh sadar, oh ini dunia gitu loh. Dan membuat kita itu kembali ke Allah gitu loh. Misal, nih misalnya Pak. Misal saja, ini enggak terjadi pada saya tapi saya contohkan saja supaya Bapak-bapak senang. Saya isi kajian alhamdulillah. Bapak-bapak dengerin, terus bisa paham, alhamdulillah ilmu yang bermanfaat insyaallah untuk kehidupan kita. Ini kan nikmat banget Pak buat saya. Dari rumah kemari walaupun dingin saya kuat, alhamdulillah dengan izin Allah. Pulang nanti juga insyaallah mudah-mudahan selamat. Sampai rumah kan enak Pak. Sampai rumah kemudian udah enak kayak gitu. Misal saja, jangan istri saya deh, tetangga saya. Karena boleh jadi istri saya dengerin secara online. Tapi istri saya itu perempuan terbaik setelah ibu saya insyaallah. Nah, tetangga saya misalnya, ya nyelekit ngomongnya. Apa terang saya bilang, abis nyari duit Ustaz, kan kayak enak kan ngomongnya. Gimana menurut antum gimana? Ana capek-capek subuh kemari buat ngajar, dibilang nyari duit, nyari dunia saat nyari duitnya habis nyari duit. Iya. Habis nyari duit saat. Istri lagi jaga lilin saat. Gimana kira-kira gimana ngomong kayak itu? Punya tetangga setajam silet kira ya. Ya. Kan sakit hati, tapi di situ saya ingat, oh. Ya beginilah dunia. Kenikmatan yang Allah berikan selalu ada saja sisi yang membuat kita itu tersakiti. Ada yang kita korbankan, baik dari perasaan atau materi. Ternyata keburukan di dunia ini membuat hidup ini balance, Pak. Dari dulu, dari zaman iblis. Sekarang masih ada iblisnya. Dari zaman dulu, dari zaman iblis memang. Sampai zaman iblis masih hidup juga nih. Coba sekarang kalau kita bertanya-tanya, kenapa sih Nabi Adam diturunin gitu loh? Coba kalau Nabi Adam gak diturunin, kita kan di surga semua kan? Kata siapa? Gak juga Pak. Ya belum tentu loh Pak. Belum tentu. Ya Nabi Adam alaihissalam dah kayak gitu, tetap ada enemy-nya, ada musuhnya, yaitu iblis. Dia hasut kemudian. Kan kalau kita kadang mikir, ah, coba iblis enggak ada deh, enggak ada iblis deh. Udah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya udah. Di situ. Iya. Udah. Ya enggak ada kehidupan dunia. Kita enggak ada. Karena kita emang ditempatin di sini dulu untuk menuju ke surga nanti insyaallah kalau beriman dan beramal saleh. Maka adalah keburukan kemudian, yaitu iblis. Balance jadinya. Dihasutlah kemudian, akhirnya kemudian berdosa, taubat, namun Allah Subhanahu wa taala dengan bijaknya menurunkan Nabi Adam alaihi salam ke bumi. Beranak pinaklah sampai kita semua jadi seperti ini. Semua ini baik-baikan untuk keburukan, balance jadinya. Kalau misalnya semua baik, itu surga namanya, Pak. Bukan dunia, surga. Ya. Nah, ini yang penting sekali untuk diperhatikan. Bahwa saya kalau ada keburukan, seperti ada Ibnu Qudam punya istri seperti ini. Segala enaknya hidup beliau, dengan ilmu hidupnya enak memang. Namun nanti ada aja di bagian dunia kita itu yang enggak srek gitu, itu mesti ada. Justru keburukan di dunia tersebut membuat kita ingat bahwa ini dunia dan membuat kita itu dekat sama Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, kalau hidup kita udah mapan, apa-apa udah enak, tapi kemudian ada aja something wrong gitu loh, ada aja yang nyakitin, maka ya alhamdulillah, berarti Allah masih mau mengingatkan kita. Alhamdulillah. Iya. Ya, hidup bapak-bapak enak semua ya insyaallah ya. Enak semua insyaallah, enak semua. Bahkan dengan Islam aja ini udah enak sekali gitu loh. Tapi kadang-kadang ada kabar menyakitkan diri kita. Ramadan ini enak, Pak. Enak. Bayangkan, coba katakan, Pak, Ramadan sekarang lebih enak enggak daripada Ramadan tahun lalu? Bilang. Ya, kerasa kan? Kerasa, alhamdulillah. Tapi ada enggak di rumah yang enggak bikin enggak enak, enggak? Ada. Saya tanya anak bapak sekarang lagi pada tidur enggak, Pak? Ayo. Nah, enggak enak kan? Ada aja yang enggak enak. Pulang-pulang masih pada molor, bapaknya habis nuntut ilmu, anaknya malah tiduran. Kadang-kadang mampir kesel juga sih. Ya, iya bangunin, Pak. Apa bukan bangunin ya, maksudnya kalau memang dia habis dari qiyamul lail alhamdulillah ya. Tapi kayaknya enggak deh ya, kayaknya nasehatin. Ada aja. Coba anaknya bapak-bapak, anak kita ada berapa? Mungkin banyak ya. Bapak punya cucu ya. Alhamdulillah. Dari anak yang 5 misalnya baik semua. Pasti ada yang kena musibah, pasti ada aja yang ada aja. Tapi kadang-kadang kena musibah dulu itu anak, malah justru kelak dia yang paling soleh atau solehah. Justru bisa kayak gitu. Boleh jadi, kita enggak tahu. Makanya wa'asa an takrahu syai'a fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, tetapi justru Allah jadikan itu ada banyak kebaikan dari sesuatu itu. Maka jangan suudzon sama Allah terhadap apa yang tampak di kita itu burukan, tapi husnuzon sama Allah, di balik ini pasti ada hikmahnya. Seperti itu jemaah sekalian. Sepertinya apa sudah masuk waktu syuruk ini ya? Insyaallah ya. Udah, ya udah, kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairul jaza. Semoga Ramadan kali ini lebih baik untuk kita daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya, dan semoga Allah taala jadikan usia kita panjang di atas istiqamah pada Allah azza wa jalla. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.